عِدَّةِ مَوَادِعَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. وَقَالَ تَعَالَى: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف حفظه الله، berkata pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: Al-Halim, nama Allah Al-Halim, yang maha lembut. Dialah nama yang berulang-ulang disebutkan dalam Quranul Karim dalam banyak tempat. Di antaranya Allah berfirman: Inna Allaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak runtuh. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Sekiranya keduanya runtuh, takkan ada yang dapat menahannya selain daripada Allah Jalla wa'ala. Innahu kana haliman ghafura. Dialah Allah Tuhan yang maha lembut, lagi maha pengampun. Dalam ayat lain Allah berfirman: Wa'alamu annallaha ya'alamu ma fi anfusikum. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang terdapat dalam diri kalian, yang terdapat dalam hati kalian, dalam niat-niat kalian. Fahadharuhu, waspadalah, takutlah kepadanya. Wa'alamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah Allah maha pengampun lagi maha lembut. Kadang-kadang hati kita itu berniat untuk suatu keburukan, kemaksiatan, ya, maka Allah mengetahuinya. Dan Allah ingatkan kita, fahadharuhu, waspada, takut kalian kepadanya, karena dia mengetahui apa yang terdetak dalam jiwa kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan juga, apabila kita tergelincir, tetap bersalah, berdosa, tangan tak dapat dikembalikan, tak dapat dikendalikan sehingga terjebak dalam kemaksiatan, mata pun demikian, telinga demikian, tergelincir juga, maka Allah katakan, wa'lamu, ketahuilah, annallaha ghafur, dia Tuhan maha pengampun, bertobatlah segera, kembalilah. Halim dan Tuhan yang maha lembut, tidak menyegerakan hukuman terkala kita bersalah. Dan dalam ayat lain Allah berfirman: Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui apa yang dalam hati kalian. Sebelum kita berbuat maksiat, Allah tahu memang kita sudah punya niat mau berbuat maksiat. Sebelum kita mau berbuat taat, Allah pun mengetahui. Wa kana Allahu aliman halima. Dialah Allah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha lembut. Naam. Wa ma'nahu ay alladhi la yu'ajjilu 'ala ibadihi bi'uqubatihim 'ala dunubihim wa ma'asihim. Yaru'u 'ibadahu wa hum yakfuruna bihi wa ya'sunah. Wa huwa yahlumu 'alayhim fayu'akhiru wa yunziru wa yu'ajjilu wa la yu'ajjil. وَيُوَلِّ النِّعَمَ عَلَيْهِمْ مَعَ مَعَاسِيهِمْ وَكَسْرَةِ ذُنُوبِهِمْ وَزَلَّاتِهِمْ فَيَحْلُمُ عَنْ مُقَابَلَةِ الْعَاسِينَ بِإِسْيَانِهِمْ وَيُمْهِلْهُمْ كَيْ يَتُوبُوا وَلَا يُعَاجِلُهُمْ بِالْعُقُوبَةِ كَيْ يُنِيبُوا وَيَرْجِعُوا. معنى نما الله الحليم أي الذي لا يؤجل على عباده بعقوبتهم. Dialah Tuhan yang maha lembut sehingga tidak menyegerakan hukuman atas hamba-hambanya, ala dzunubihim wa ma'asihim, dengan dosa-dosa mereka dan maksiat mereka. Itulah nama Al-Halim, maha lembut sehingga tidak dia segerakan azab tatkala kita bermaksiat kepadanya, tatkala kita berdosa, tatkala indra tak dapat terjaga, telinga tak dapat dijaga, lisan tak dapat dijaga, mata demikian, tangan ikut-ikutan, kaki melangkah kepada maksiat, ketahuilah Allah tidak menyegerakan hukuman atas kalian, atas dosa-dosa kalian. Ya roh ibadah, dia melihat hamba-hambanya dan kita hamba-hambanya. Dan orang-orang kafir juga hamba-hambanya. Wahum yakfuruna bihi wa ya'sunahu. Dia melihat bagaimana hamba-hamba tersebut kafir kepadanya, bermaksiat menentangnya. Wahuwa yahlumu alaihim, tapi dia tetap lembut kepada mereka. Wa yuakhiruhum wa yundhir wa yuajjil, tetap Allah tunda hukuman bagi mereka. Sekiranya Allah segerakan, habis dunia ini, hancur, makhluk binasa. Tapi Allah beri mereka waktu, diberi tunda, ya, tidak disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, wa yuwalin ni'ama alaihim, tetap Allah limpahkan, cucurkan nikmat atas mereka. Bagaimana orang-orang kafir yang kurang ajar kepada Allah, mengatakan Allah punya bini, punya istri, Allah punya anak. Ya, Allah Subhanahu wa taala sabar. Mereka kufur, kafir kepada Allah, mereka bermaksiat, menentang, tetapi sebaliknya Allah yahlumu alaihim, Allah lembut kepada mereka, menunda hukuman, tak menyegerakannya, tetap mencucurkan nikmat, limpahan karunia-Nya. Tetap orang kafir itu makan, minum, bersenang-senang, diberikan kesehatan, diberikan oksigen. Ma'a ma'asihim wa kathrati dhunubihim wa zallatihim, padahal mereka berlumuran dosa, selalu tergelincir dalam kesalahan. Dialah orangnya, kitalah orangnya yang selalu tergelincir dalam kesalahan. Tetap Allah beri kita hingga saat ini, detik ini, maaf, keselamatan, tidak dihukum kita. Wa yahlumu an muqabalatil 'asina bi isyanihim, Allah Maha lembut, tidak memberikan balasan kemaksiatan dengan, ya, balasan hukuman. Wa yumhiluhum, tapi diberi mereka tunda, kayyatubu, tujuannya supaya mereka mau bertaubat. Dulu kita banyak maksiat sebelum mengenal jalan dakwah, bahkan setelah kenal jalan dakwah pun tetap kita selalu bermaksiat kepadanya, selalu tergelincir. Kalaulah dulu dimatikan kita dalam kondisi belum mengenal jalan dakwah, bagaimana kita? Dan kita selalu berbuat maksiat. Kalaulah kita dimatikan ketika berbuat maksiat, bagaimanalah kita? Tapi tetap diberikan Allah tangguh agar kita kembali bertaubat kepadanya. Wala yu'ajiluhum bil 'uqubati kay yunibu wa yarji'u, tidak disegerakan Allah hukuman kepada kita agar mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ngaji pun kadang maksiat, mata tak terjaga, hati tak terpelihara, tangan pun demikian, tapi masih diberikan Allah kita kesempatan bertobat dengan namanya Al-Halim yang Maha lembut. Naam. Wa hilmuhu subhanahu amman kafara bihi wa 'asahu 'an 'ilmin wa quwwatin wa qudratin la 'an 'ajzin. Qala Allah ta'ala: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Ya, dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala tak menyegerakan hukuman kepada makhluk, orang yang kafir menentangnya. Ya, itu semuanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala yang mereka lakukan, segala tipu daya makar mereka, kekufuran mereka, wa quwwah, dan semuanya Allah tetap memiliki kekuatan. Sekiranya Allah mau menghukum mereka, menghukum mereka. Sekiranya Allah mau membinasakan mereka, Allah binasakan mereka. Wa qudrah, Maha kuat, Maha kuasa, la an ajzin, kelembutan Allah tidak memberikan hukuman, menyegerakannya, bukan karena Allah lemah, bukan karena Allah tak kuasa, bukan karena dia tidak tahu. Dia tahu hamba-hambanya yang bermaksiat, yang kufur, menentangnya, menentang Rasulnya, membunuh wali-walinya. Dia tahu. Tapi Maha lembut, bukan karena dia lemah, tak kuasa, bukan karena tak memiliki kemampuan. Lihatlah firman-Nya: Awalam yasiru fil ardh, tidakkah manusia mereka berjalan di muka bumi, وينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. Tidaklah mereka, tidakkah mereka melihat bagaimana dampak, efek, akibat, ya, hukuman yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum mereka. Negeri Tsamud contohnya masih ada puing-puingnya dilalui oleh bangsa Arab. Mereka lihat bagaimana Allah binasakan kaum Tsamud, begitu hebatnya bangunan mereka, begitu dahsyatnya, kokohnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kanu ashadda minhum quwwah." Orang sebelum mereka itu lebih kuat dari mereka, lebih dahsyat kekuatannya. "Wa Tsamud alladziina jaabu as-sakhra bil waad." Lihatlah bagaimana kaum Tsamud yang mereka merubah gunung-gunung, batu-batu gunung menjadi istana-istana. Ya. Bangsa Petra, bangsa ya. Mereka membuat bangunan-bangunan begitu dahsyat indahnya. Mereka rubah gunung-gunung menjadi istana, menjadi kota, menunjukkan betapa tingginya seni mereka, betapa kuatnya mereka. Mereka buat pengairan-pengairan begitu canggih di masa mereka dengan segala macam alat yang sangat sederhana, yang bisa kita lihat bagaimana mereka membangun piramid-piramid besar yang begitu hebat, dahsyat. Ya, mereka lebih kuat daripada kita. Tapi wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in. Tidaklah ada yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Fis samawati wal fil ard, tidaklah yang di langit ada makhluk yang dapat menentang Allah, melemahkan Allah, menentang Allah, tidak pula di bumi. Buktinya ketika dia datangkan hukuman tak ada yang bisa menolak. Bagaimana sombongnya kaum 'Ad, bagaimana sombongnya kaum Tsamud, kaum Nuh. Innahu kana aliman qadira, dia Tuhan yang maha mengetahui kapan diturunkan azab, Tuhan yang maha kuasa untuk mendatangkan azab. Bukan karena dia lemah. Sebagian makhluk lembut karena memang lemah. Ya, mengapa kau lembut? Ya, tak mampu aku menentang dia, badannya besar, tubuhnya kuat. Sekali tinju aku melayang, terpaksa aku lembut-lembutkan gigiku yang keras ini. Makhluk manusia karena lemah, karena ajiz. Allah Halim, bukan karena ajiz, bukan karena lemah. Dia memiliki quwwah, an quwwatin wa ilmin, dia punya ilmu wa qudrah, kekuasaan. Subhanahu wa ta'ala. Nama dia dicela, namanya dilecehkan. Dia sabar, subhanahu wa ta'ala. Dengan maksiat-maksiat kita dia sabar. Dia beri kita semua fasilitas, kita salah gunakan fasilitas tersebut untuk kemaksiatan, dia sabar. Karena namanya Halim. Naam. Qad akhbara subhanahu an hilmihi bi ahli al-ma'asi wadh-dhunubi wa anwa'i adh-dhulmi bi annahu law kana yu'akhiduhum bi dhunubihim awwalan bi awwalin lama abqa 'ala dhahri al-ardi min dabbah kama qala subhanahu walau yu'akhidu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kamil rabbuka. Wa qala ta'ala wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. Allah memberitahukan betapa lembutnya dia kepada ahli maksiat, orang-orang berbuat maksiat, berlumuran dosa, yang melakukan berbagai macam bentuk kezaliman, yang menipu, menzalimi orang dalam muamalat. Allah mengetahuinya. Yang merampas, yang merampok, yang membegal, yang membunuh, yang berzina, yang memperkosa, berbagai kezaliman, mengurangi timbangan. Bi'annahu law kana yu'akhidhuhum bidhunubihim, Allah beritahukan sekiranya dia hukum mereka dengan sebab dosa mereka segera, awalan bi awalin, setiap kali berdosa dihukum langsung, lama abqa 'ala dhahril ardi min dabbah, taklah Allah sisakan lagi ada makhluk di atas muka bumi ini yang berjalan. Binasa kita semua. Setiap kali berdosa dibinasakan, habis. Kita masih melihat betapa megah bangunan-bangunan kemusyrikan, rumah-rumah ibadah kaum kafirin, megah-megah, tinggi-tinggi, mewah-mewah. Mereka mengatakan Tuhan beranak, Tuhan berbini. Ya, kita lihat orang bermaksiat, berpacaran kesana kemari, berduaan, berkhulwat, berzina, ya biarkan. Ya, bukan karena lemah, tapi karena lembut agar bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dahulu dalam gelimang kemaksiatan maupun dalam kegelapan-kegelapan syubhat, dalam kesesatan, dalam kesyirikan, sebagian orang dalam kesyirikan, tapi Allah berikan mereka tangguh. Tidak dihukum Allah Subhanahu Wa Taala, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, Allah beri mereka tangguh, tunda hingga waktu yang telah ditentukannya. Fa idza jaa ajaluhum, tapi jika telah datang ketetapan ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, mereka tak akan dapat menunda sedikit jua pun. Dalam kesombongan Allah binasakan Fir'aun, dalam kepongahan Allah tenggelamkan Qarun, dalam kejayaan Allah tumbangkan Namrud, dan banyak raja-raja dunia ini yang kita saksikan, yang kita lihat sezaman yang kita, betapa sombongnya mereka, tumbang, jatuh, sebagian dihukum gantung, sebagian dihukum mati, rakyatnya ditembak rakyatnya. Subhanallah. Jika telah datang ketetapan ajal mereka, taklah mampu mereka menunda sedikit jua pun, tidak pula memajukannya. Allah berfirman dalam ayat lainnya, wa rabbukal ghafur, dialah Tuhan kalian yang maha pengampun. Dzur rahmah, dialah Tuhan pemilik rahmat yang begitu luas. Lau yu'akhidhum bima kasabu, sekiranya Allah menghukum mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, la'ajjala lahumul adzab, akan datanglah segera azab kepada mereka. Bal lahum mau'idun, tetapi Allah punya janji kepada mereka yang telah ditentukan. Lan yajidu min duni mau'ila, yang mereka tak akan dapat berlari daripada ketentuan janji Allah tersebut. Ketika datang janji Allah kepada Fir'aun, binasa, tenggelam. Datang janji Allah kepada Qarun, tenggelam. Yang satu tenggelam dalam air, yang satu tenggelam dalam bumi, yang satu dibalikkan dari atas bumi menjadi tenggelam dalam perbumi, dibalikkan negerinya sebagaimana kaum Lut. Subhanallah. Atau kita jalan, kalau kita jalan-jalan ke Jordania yang berbatasan dengan Palestina, ada Laut Mati yang begitu dalam sekali, sekitar 450 meter di bawah lautan Mediterania. Lautan itu tempat terendah di bumi. Ya. Lautan tempat terendah. Kalau anda kata lebih tinggi laut daripada darat, tenggelam kita. Sudahlah dia paling rendah, ada tempat lebih rendah lagi daripada lautan. Namanya Laut Mati, Al-Bahrul Mayyit. Ya, panas dalamnya. Anda kata bumi seperti gini, maka dia seperti gini. Di bawah ini ada lautan. Laut Mati. Ya, airnya asin tak ketulungan, bahaya. Tak ada padanya ikan yang mampu hidup bertahan. Plankton-plankton saja yang bisa bertahan di sana. Ini adalah merupakan menurut sebuah tafsir negeri kaum Lut yang ditenggelamkan Allah, dibalikkan, dicampakkan dari langit, jatuh ke bawah dengan sebab kemaksiatan mereka. Jadilah pelajaran bagi manusia. Ketika datang masanya, habis mereka. Binasa, jadilah kenangan yang dikenang manusia. Kaum Sodom, kata mereka negerinya negeri Sodom, tempatnya di Laut Mati sana. Menurut sebagian ahli tafsir, ya, itulah bumi yang dicabut dari bawah, dibalikkan, dicampakkan, lebih rendah daripada lautan, 450 meter di bawah lautan. Padahal lautan sudah rendah, dia di bawah lagi. Allah. kalau sudah datang azab. Kita ini orang-orang berlumuran azab, berlumuran dosa dan maksiat, tapi Allah masih sabar dengan kita-kita. Jadi diberikan Allah kesempatan untuk bertobat, beristighfar. Subhanahu wa ta'ala, dialah Tuhan yang maha lemah lembut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, laballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila, tapi mereka punya janji dengan Allah yang tak akan mungkin mereka dapat menghindar daripada janji tersebut ketika Allah telah datangkan. Naam. Fama ma yakunu minhum min syirkin bihi subhanah wa wuku'in fi masakhitihi wa jadihadin fi mukhalafatihi wa muharabati dini wa mu'adatin liawliyaihi yahlimu alaihim wa yasuku ilaihim anwa'at tayyibat wa yarizukuhum wa yu'afihim kama fi sahihi min hadithi Abi Hurairata radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi annahu qal yastumuni ibnu Adam wa ma yambagi lahu an yastumani wa yukadzibani wa ma yambagi lahu amma syatmuhu faqawluhu inna wali waladan inna li waladan wa amma takdibuhu faqawluhu laysa yu'iduni kama badani. Meski kesyirikan yang ada pada mereka, meski mereka terjatuh dalam berbagai macam perkara yang dimurkainya, meski mereka bersungguh-sungguh untuk menyelisihinya, memeranginya, memerangi agamanya, menentang wali-walinya, tetap Allah SWT lembut kepada mereka. Tetap Allah giring kepada mereka berbagai macam bentuk kebaikan. Lihatlah bagaimana Allah giring kebaikan kepada Fir'aun dari sisi dunia. Kerajaan, kekuasaan, kejayaan kepada Namrud, kepada Qarun. Allah sabar. Wa yarzuquhum wa yu'afihim, Allah beri terus rezeki kepada mereka, makan dengan segala macam kenikmatan. Mana ada makanan Fir'aun yang buruk? Semua kualitas yang paling baik. Raja di raja mengaku dirinya Tuhan. Tetap Allah beri kepada mereka rezeki, diberikan kesehatan. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW pernah melihatkan daripada Tuhan yang Allah berfirman, yashtumuni ibnu Adam, anak Adam mencaci makiku. Wa ma yambaghi lahu an yashtumani, tak layak dia mencaci makiku. Allahu Akbar. Kita dicaci maki, kita marah, telinga memerah. Kalau kita kuat, kita mampu, kita tinju dia, masukkan penjara. Kadang-kadang kalau andai kata disuruh pilih, kita suruh mudah eksekusi mati dia. Dalam menghinaku, memfitnahku. Ya, kita angkat perkaranya. Kita laporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Subhanallah. Kita makhluk. Ya. Kadang-kadang kita dimaksiati oleh anak istri kita, marah, kita tempeleng, segala macam. Ya. Sekali dua yang mereka buat. Bagaimana dosa kita kepada Allah? Bukan sekali dua. Berkali-kali kita melanggar, berdosa, melanggar, berdosa. Dia tetap sabar kepada kita, apalagi kepada kaum musyrikin. Bukan sekedar berdosa, kafir, ingkar, tak mengakui ada Tuhan, tak mengakui ada berbangkit. Mereka mencaci makimu, mencaci makiku, tak layak mereka mencaci makiku. Wa yukadzibuni, mereka merustakanku, tak layak mereka merustakanku. Amma syatmuhu faqawluhu inna li waladan, adapun caci makinya kepadaku, sumpah serapahnya, kutukannya ketika dia mengatakan aku punya anak. Makanya kita mengharamkan mengucapkan kepada kaum Nasara selamat hari raya kalian. Kenapa? Karena sama kita mengatakan selamat atas kelahiran anak Tuhan, putra Tuhan. Besar di sisi Allah kemurkaannya. Ada cerita ini perkara tradisi, ini bukan agama. Ini agama bagi mereka. Ucapkan selamat atas kekufuran, atas caci maki kepada Tuhanmu. Apabila ada seseorang mencaci maki ibumu, kau katakan selamat. Atau ada temanmu mengetahui ada seseorang mencaci maki ibumu, dia katakan kepada temanmu yang mencaci maki ibumu, selamat, kau telah mencaci makinya. Tak layak. Tak bisa diterima dengan logika sehat maupun dengan agama. Kita yang mulia, yang lurus ini. Mengucapkan-ucapan kepada mereka atas hari raya mereka, selamat atas hari raya. Tak mungkin bagi orang mukmin sejati. Tuhan tahu akidah Islam yang lurus. Kecuali memang karena jahil, karena kebodohan, karena gila dunia, gila jabatan. Akhirnya semua terucap. Ya, semuanya dilakukan. Karena haus dan kekuasaan, jabatan, uang, harta, benda, semua dibuat. Para mukmin tidak. Itu adalah merupakan bentuk pelecehan terbesar kepada Tuhan. Subhanallah. Kadang-kadang kita melewati mereka di hari-hari mereka beribadah. Subhanallah, kita bersyukur kepada Allah tak terjebak dalam kekufuran seperti mereka. Terkadang kita mengambil pelajaran betapa sabarnya Allah dibiarkan rumah ibadah mereka. Mereka melenggang dalam kebumi ini, bermaksiat, diberikan kekuasaan, jabatan. Tak layak mereka mencaci makiku. Adapun mereka mendustakanku, mereka mengatakan laisa yu'iduni kama bada'ani. Tuhan tak mampu mengembalikanku setelah aku mati sebagaimana dahulu dia mengadakanku. Mengingkari hari berbangkit. Allah sabar dengan ucapan ini. Lihat ucapan kaum ateis. Sekarang kaum PKI itu ingin membangkitkan kembali paham-paham komunis. Sebagian mereka Allah berikan bahkan jabatan, kekuasaan. Ya, subhanallah. Mau diateiskan kembali, mau dikomuniskan kaum muslimin di negeri ini yang telah mengorak akar pada mereka agama. Ya. تفضل. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أدنى أصبر على الأذى سمعه من الله على أذن أصبر على أذى سمعه من الله على أذن سمعه ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يؤافيهم ويرزقهم. وفي الصحيحين dalam hadis yang dikutip dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi bersabda laisa ahadan aw laisa syai'un asbara ala adhan sami'ahu min Allah. Tidaklah ada seorang pun, tidaklah ada satu pun yang lebih bersabar disakiti dengan berbagai macam perkataan yang didengar sebagaimana sabarnya Allah terhadap orang-orang menyakitinya. Innahum la yad'una lahu walada. Sungguh mereka menisbatkan baginya anak. Sungguh mereka menyatakan dia beranak putra Tuhan. Wa innahu la yu'afiyahum wa yarzuqahum. Padahal dia Allah, meski mereka mencaci makinya, tetap memberikan bagi mereka al-afiyah, keselamatan dari petaka di dunia, penyakit, bencana, ya, dan tetap wa yarzuqahum, memberikan rezeki kepada mereka. Naam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu wa huwa ma'a hadha syatmi lahu wa takdibi yarzuqu syatima wal muk يرزق الشاتم المكذبة ويؤافيه ويدفع عنه ويدعوه إلى جنته ويقبل توبته إذا تاب إليه ويبدله بسيئاته حسنات ويلطف به في جميع أحواله ويؤهله لإرساله رسله ويأمرهم بأن يلينوا له القول ويرفقوا به. قال ابن القيم رحمه الله بركة إمام ابن القيم رحمه الله wa huwa ma'a hadha syatmi, dan dia Allah meski dengan berbagai macam caci makian ini wa takdzib, pendustaan ini, yarzuqu syatim, tetap memberi rezeki kepada pencaci maki tersebut. Bayangkan kalaulah kita makhluk ini caci maki, tak mungkin kita berikan baginya rezeki. Ya, kita berikan baginya boge mentah kalau kita mampu. Oh, caci maki aku, padahal sudah banyak aku bantu dirimu. Ini untukmu. Nah, itulah kita makhluk. Allah Jalla wa'ala tidak. Karena dia punya nama Halim. Maha lembut. Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah senang hamba-hambanya seperti ini. Halim, lembut. Dia adalah Nabi yang mulia SAW. Pamannya dicincang-cincang Hamzah. Subhanallah. Dicincang-cincang oleh kaum kafirin. Beliau terusir dari negerinya yang dicintainya. Subhanallah. Sahabat-sahabatnya terbunuh. Sebagian mereka cacat seumur hidup. Ketika Nabi berkuasa menaklukkan kota Mekah, semua dimaafkan. Kata Nabi, kira-kira apa yang akan kuambil terhadap kalian? Tindakan apa yang akan kulakukan kepada kalian? Mereka pun berkata, akhun karimun wa bunu akhin karim. Engkaulah saudara kami yang mulia. Dan engkau anak orang-orang mulia, orang tuamu semua orang mulia. Itu tatkala mereka kalah. Tatkala mereka di atas, engkau kadzabun asyir, pendusta, pembuat onar, sahirun majnun, engkau gila, engkau penyair, abtar, engkau terputus, ya, daripada anak, laki-laki, dan seterusnya, ucapan-ucapan yang dahsyat. Tapi ketika mereka kalah, mereka mengatakan akhun karim wa bunu akhin karim. Bukankah engkau saudara kami yang mulia wahai Muhammad dan engkau keturunan orang-orang mulia? Inni aqul lakum ya kama qala Yusuf li ikhwatihi la tathriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum. Aku akan katakan kepada kalian apa yang pernah dikatakan Yusuf yang pulang balik menzalimi, yang pulang balik dizalimi oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur, ditempeleng, dibukul, disepa, sehingga akhirnya dijauhkan, dibuang, menjadikan budak. Ketika dia berjaya, berkuasa, menjadi penguasa Mesir, datanglah saudara-saudaranya. Ya, Yusuf mengatakan kepada mereka semua, ya, la tathriba alaikumul yawma, tak ada balas dendam untuk kalian hari ini. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Itulah makhluk-makhluk yang memiliki yakni akhlak yang tinggi. Ya, yang mereka berupaya mengikuti kelembutan Allah Subhanahu wa taala, lembut kepada musuh-musuhnya. Wa huwa ma'a hadha ash-shatmi lahu wa at-takdhib yarzuqu ash-shatima al-mukadhdhiba wa yu'afiha wa yu'afih. Meski dia dicela, dicerca, didustakan, tetap dia memberi rezeki bagi orang yang mencelanya, mendustakannya, memberikan baginya keselamatan, wa yadfa'u anhu, bahkan Allah menghalangi daripadanya segala macam musibah, bencana. Kalau Allah mau berkehendak, ketika tidur orang kafir itu masuk binatang-binatang, ya, berbisa ke telinga mereka, masuk kelabang, masuk lipan, lipan apa bahasanya? Lipan. Apa lipan? Tahu lipan. Masuk. Tapi Allah jaga mereka. Al-hawam, berbagai macam serangga-serangga tak masuk ke telinga kita. Bisa masuk semut. Kenapa? Allah yang jaga. Malaikat yang jaga. Subhanallah. Wa yad'uhu ila jannati, Allah masih tetap bersabar menyeru mereka, mari kepada surgaku yang luasnya seluas langit dan bumi, segera bertobat, beristighfar, beriman. Wa yaqbalu taubatahu idza taba ilai, Allah menerima taubat mereka. Lihatlah bagaimana Allah menerima taubat Wahsy yang telah membunuh Hamzah. Sebagian daripada sahabat yang dahulu Allah terima taubatnya, mencincang-cincang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah terima taubat mereka. Ya, Nabi aja tak mau melihat Wahsy. Tapi Allah menerima taubatnya. Subhanahu wa taala. Wa yubdiluhu bi sayyiati hasanat, Allah gantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Wa yaltufu bih fi jami' ahwali, Allah lembut menyikapi mereka dalam segala keadaan. Dalam keadaan maksiat, gelimang dosa, syahwat. Dialah orang-orang yang berzina, banyak Allah biarkan mereka berzina. Dibiarkan Allah, tak dihukum kala itu. Diberi waktu, disuruh bertobat, kembali kepadanya. Bahkan dijadikan wali-walinya ketika mereka bertobat. Subhanallah. Wa yuahhiluhu li irsali rusulih, bahkan Allah berikan ya kepada mereka utusan-utusan, wa ya'muruhum bi an yalinu lahul qawla, bahkan Allah suruh para utusan-utusannya, rasul-rasulnya agar berlemah lembut mendakwahi orang-orang yang mendustakan Allah. Wa yarfaqu bih, agar mereka lembut dalam berkata, lembut bersikap kepada orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa min dzalikum khilmuhu bi fir'auna ma'a shiddati tughyanihi wa 'uluwihi fil ardi wa ifsadihi lil khalqi. Qala ta'ala: "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha, fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Lihatlah bagaimana lembutnya Allah kepada Fir'aun. Allah tuh tahu Fir'aun tak akan beriman. Allah tahu Fir'aun akan dibinasakan. Tapi lihatlah lembutnya Allah kepada Fir'aun, di mana Allah mengutus Rasulnya Musa dan Harun agar berangkat keduanya kepada Fir'aun, agar berkata kepada Fir'aun yang melampaui batas perkataan lembut. Kata Allah, "Idhhaba ila Fir'aun, wahai Musa Harun, pergilah kalian berdua temui Fir'aun. Innahu tagha, dia sudah melampaui batas bersangatan, mengaku dirinya sebagai Tuhan, menyiksa manusia, memperbudak manusia yang merdeka. Faqula lahu, dan berkata-katalah kalian kepadanya qaulan layyinah, perkataan lemah lembut." Dia suruh Rasulullah lembut dengan mereka yang menentangnya. La'allahu tadhakkaru wa yakhsha, semoga saja mereka mau mengingat, semoga saja dia mau mengambil pelajaran. Nah, satu paragraf lagi. Ilmuhu subhanahu billadina nasabu lahul walada haitsu da'ahum litaubah wa fataha lahum abwabaha. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه wallahu ghafurur rahim. Lihatlah bagaimana lembutnya Allah terhadap orang-orang yang menyatakan Allah itu punya anak. Bagaimana Allah menyuruh mereka agar bertobat, lembut disuruh mereka bertobat dengan kekufuran mereka mengatakan Allah punya tua, punya anak. Allah berfirman, ya, ketika Allah bukan membuka pintu-pintu tobat, Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalitsah, tsalitsu tsalitsah, Allah satu daripada tiga oknum. Siapa tiga oknum tersebut? Allah, Tuhan anak. Kemudian berselisih mereka siapa yang ketiganya. Sebagian mengatakan Isa, sebagian mengatakan Ruh Kudus, sebagian mengatakan Maryam, sebagian mengatakan Ruh Kudus. Mereka berselisih siapa oknum yang ketiga. Ya, sebagaimana kita ketika Nasara berselisih siapa satu daripada tiga bagian tersebut. Ada yang mengatakan dialah Allah, dialah Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan anak, dan Maryam. Sebagian mengatakan Tuhan bapa, Tuhan anak, Ruh Kudus. Mereka berselisih. Allah mengatakan mereka telah kafir. Umma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada Tuhan itu kecuali satu saja yang hak, yang benar-benar Tuhan, pencipta, penguasa, pengatur. Isa tak pernah mencipta, ibundanya pun demikian, Roh Kudus pun demikian. Wa in lam yantahu amma yaqulun, kalau mereka tak berhenti dari apa yang mereka ucapkan, la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim, kelak akan didatangkan menimpa mereka azab yang pedih. Afala yatubun, mengapa mereka tak bertobat saja? Ilallah, kembali kepada Allah. Wa istaghfiruna, kenapa mereka tidak meminta ampun kepada Allah atas perbuatan dosa mereka? Wallahu ghafurur rahim, dialah Allah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disuruh Allah taubat, Allah bersabar. Kalaulah kita, subhanallah, ya, dihina orang, tak akan mungkin kita mampu bersabar jika terus-menerus dihina. Ini tiap pagi petang, tiap minggu mereka hina Tuhan Allah Jalla wa'ala, Allah sabar. Ya, subhanahu wa ta'ala. Dan karena kesabaran itulah kita semua yang di sini masih selamat. Kalau enggak, tak ada lagi selamat. Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat, insyaAllah. Kesempatan akan datang kita lanjutkan penjelasan nama Allah Al-Halim. Wabillahi taufiq was sadad, wa sallallahu wasallam Muhammad.